Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembatal keislaman yang keenam. Di antara pembatal keislaman atau sebab-sebab kemurtadan, yaitu yang dikatakan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-sadis, yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabillahi au iqabi kafar. Siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul, dari syariat Rasul, au thawabillah, atau pahala Allah, au iqabihi kafar. Iya. Siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari agama Allah, dari agama Rasul, maka dia kafir. Atau dia mengolok-olok hukum Allah. Allah telah tetapkan hukum rajam bagi pezina laki-laki atau pezina perempuan yang telah menikah, dirajam sampai mati. Ada yang mengolok-olok Islam ini sangat kejam sekali. Masa yang berzina dirajam, dilempar batu sampai mati. Ini keji, ini kejam. Dia mengolok-olok syariat. Dia membenci syariat. Nah, atau mengolok-olok hukum potong tangan misalnya. Kenapa yang mencuri harus dipotong tangannya? Naam. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan-tangan mereka. Naam. Ada yang mengolok-olok. Ada yang membenci hukum ini. Ada yang membenci hukuman yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku dosa. Barakallahu fikum. Maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Oleh kita lanjutkan. Ma balukum billadzi yaqul ifa'ul lihyah wa hafush syarib wa akhdhul abad wa ghuslul barajim hadhihi qushur. Iya, kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Asy-Syaikh berkata kepada orang-orang yang mengatakan bahwa memanjangkan jenggot kemudian menipiskan kulit, mencabut bulu ketiak, nam, itu adalah kulit. Ada duat para da'i kesesatan yang mengatakan, gak usah terlalu berlebihan dalam agama ini. Masalah jenggot itu kan masalah kulit dalam agama. Nam, bukan masalah inti. Yang penting dia mengesakan Allah. Yang penting dia menauhidkan Allah. Adapun misalnya ada yang memotong jenggot, ya, enggak usah dibahas. Ini masalah kulit, masalah remeh. Ada para dai yang mengatakan Demikian. Dai dai ikhwanul muslimin. Naam. Barakallahu fik. Hadza huwal istihza bidinillah. Ini termasuk mengolok-olok agama Allah. Naam. Barakallahu fikum, tidak ada bedanya. Ya, antara kusyur, ya antara cabang dengan usul di dalam agama. Permasalahan akidah dengan permasalahan cabang furu', tidak ada bedanya. Semua itu datang dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak sepantasnya kita mengolok-olok apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Entah itu dalam permasalahan akidah ataupun dalam permasalahan cabang dari agama ini. Naam. Idza qalu hadza syai' walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'anid din. Seandainya mereka berkata demikian. Ini masalah kulit, enggak usah perlu dibahas, enggak penting. Naam. Walau kanu hum ya'maluna, sekalipun dia mengamalkan syariat itu, dia panjangkan jenggotnya, kemudian dia tipiskan kumisnya, dia ambil bulu ketiak, ini semua sunnah. Sekalipun dia mengamalkan itu, mengamalkan sunnah tersebut, jika dia dari sisi yang lain mengolok-olok, ya, fa innahum yartadduna 'anid din. Ketahuilah bahwa dia telah keluar dari agama. Li'anna hadza tanaqqusun lima jaa bihi rasul, karena ini termasuk perendahan terhadap apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah fiqih, ya. Masalah akidah, dari semua itu berasal. Dari mana asalnya? Dari Allah, dari Rasulnya. Nah, maka mengolok-olok syariat itu sama saja sudah mengolok-olok pembuat syariatnya. Nah, fal wajib ta'zimu sunnatir rasul wahtiramuhu. Maka yang wajib adalah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Naam. Hatta walau annal insan waqa'a fi syai'in minal mukhalafah lihawa fi nafsihi fa innahu yahtarim sunnatar rasul. Sekalipun orang itu terjatuh ke dalam pelanggaran, tetapi ya, terjatuh ke dalam pelanggaran karena hawa nafsunya, tetap wajib bagi dia untuk memuliakan sunnah Rasul. Misal, ada orang yang masih isbal. Ada orang yang masih memotong jenggotnya. Ya, terjatuh ke dalam penyelisihan syariat. Tetapi, dia tetap wajib memuliakan syariat itu dan memuliakan orang-orang yang melakukannya. Sekalipun dia belum melakukan. Ya, kalau misalnya ada orang yang belum melakukan syariat ini, enggak boleh kemudian dia mengatakan mengolok-olok syariat tersebut. Tetap dia harus mengikrarkan di dalam hatinya, ini tuh benar. Saya yang belum benar. Karena hawa nafsu saya belum bisa menegakkan syariat ini. Nah, jadi walaupun dia masih terjatuh ke dalam penyelisihan, tetap harus memuliakan sunnah tersebut. Nah, artinya kalau belum bisa melakukan, diam. Jangan mengolok-olok yang melakukannya. Jangan mengolok-olok syariatnya. Nah, mudah-mudahan dengan diamnya engkau dan dengan keimanan di dalam hati ini syariat, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah suatu saat nanti. Nah. Yajib yahtarim sunnatar rasul wa yahtarimu sunan wa yahtarimul ahadits wa la yaqul hadhihi kusyur. Wajib dia memuliakan, mengagungkan sunnah rasul, hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu, dan tidak mengatakan hadhihi kusyur, ini kulit, ini perkara remeh, ya, enggak usah dibesar-besarkan. Lah, ini perkara besar. Semua yang datang dari syariat itu perkara besar. Nah, barakallahu fikum. Sabab nuzulil ayah, ya, sabab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat, yaitu ayat yang kita baca pada pekan yang lalu tentang orang-orang yang mengolok-olok syariat. Kata Allah, wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka yang mengolok-olok tadi, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian saling berolok-olok, La ta'taziru. Tidak perlu meminta maaf. Tidak perlu mencari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Naam. Sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Kalau ayat, asbab nuzul, sebab-sebab turun. Kalau hadis, asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis tersebut. Ya. Jadi terbalik kalau ada yang mengatakan pada ayat asbabul wurud. Naam. Pada ayat itu asbab, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Tapi kalau hadis, asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya perkataan tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala syarih wa huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sebab turunnya ayat ini, anna jama'atan kanu ma'ar rasul fi ghazwati Tabuk. Ada jamaah dari kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Wahum muslimun, jamaah tersebut orang-orang muslim. Tsumma fi majlisin saru yaqulun, tetapi dalam suatu majlis dari rombongan tadi ada yang berkata, ma ra'aina mithla qura'ina haula. Kami tidak pernah melihat para qurra, para pembaca Al-Qur'an seperti mereka. Kepada sahabat Rasul, yang kepada Rasul, akzabu al-sinatan, yang lebih sering berdusta, wa arghabu butunan, yang paling rakus, paling tamak, na'udzubillah, wa ajbanu inda liqa, paling pengecut ketika bertemu dengan musuh, ya'nuna Rasulullah wa ashabah. Dalam perkataan ini, mereka menunjukkan kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya, na'udzubillah. Wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Di antara yang di majlis ghibah tadi, ada salah seorang syab, pemuda dari sahabat. Faghtadha min hadzal kalam, marah, benci dengan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Yani ada pemuda tadi. Wa dhahaba yuballighu ar-rasul bima qalahul qaum. Diadukan, dia pergi kepada Rasul lalu diadukan atas apa yang diucapkan oleh orang yang di majlis tadi. Naam. Fa wajadal wahya qad sabaq. Ternyata wahyu sudah mendahului sampai kepada telinga Rasul sebelum pemuda tadi datang. Subhanallah. Allah sudah sampaikan terlebih dahulu sebelum pemuda dari sahabat tadi datang kepada Rasul untuk mengadukan. Faja'al qaumu ya'tadziruna lamma 'alimu anna Rasul ittala'a 'ala ma dara fi majlisihim. Kemudian kaum yang mengolok-olok Rasul tadi dan para sahabatnya datang kepada Rasul meminta maaf. Meminta maaf. Kapan? Lamma alimu anna Rasul ittala'a 'ala ma dara fi majlisin. Ketika mereka tahu, ternyata Rasul mengetahui apa yang kami bicarakan tadi. Naam. Mereka takut. Ya, ternyata Rasul mengetahui apa yang kami gunjingkan. Wa qoma, kemudian laki-laki tadi berkata atau bangun, wahid minhum wa ta'allaqa binis'atina qatin nabi. Kemudian mereka bangun, salah satunya yang menarik-narik pelana kuda Rasul, ya, bergelantungan di kuda Rasul atau di unta Rasul. Wa huwa raqib, Rasul tetap di atas kendaraannya. Dia mohon-mohon, maaf, maaf. Naam. Wa qala ya Rasulullah, ya Rasul, innana natahaddats haditsar raq. Kami ini hanya berbicara untuk menghilangkan penat perjalanan. Jadi biasanya kalau perjalanan ngobrol, tahu-tahu sudah sampai. Naam. Lah ini dia yang dibicarakannya perkara yang haram, mengolok-olok syariat. Naam, haditsur raqab enggak apa-apa, enggak masalah, selama bukan perkara mengolok-olok syariat. Mereka memutus berbicara, ngobrol di perjalanan supaya cepat sampai, tidak terasa, tapi dengan ucapan-ucapan yang mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Dia berkata, "Naqtau bihi anna as-safar." Yang dengan pembicaraan itu kami memutus perjalanan tanpa terasa. Tahu-tahu sudah sampai. Nah, jadi dia itu alasan dia minta maaf. Kami enggak bermaksud untuk mengolok-olok. Kami hanya bersenda gurau supaya perjalanan ini terasa ringan dan cepat sampai. Ma qasadnal istihza. Kami enggak bermaksud untuk mengolok-olok. Wa inna ma qasadnal mazha. Kami hanya bersenda gurau saja, bercanda. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilai. Rasul tetap di atas kendaraan, enggak menengok kepada laki-laki tadi. Wa inna ma yaqra'u 'alaihi hadhil ayah, tetapi Rasul hanya membaca ayat ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, Wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, niscaya mereka akan menjawab, kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Nah, benar ternyata ya, ketika dikatakan kepada mereka, alasannya sama seperti yang disampaikan oleh Allah, kami hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau. Nah, katakanlah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau, saling berolok-olok? La ta'tadziru, tidak perlu meminta udzur, tidak perlu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Lahid qaulahu ta'ala, perhatikan firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Fadalla ala annahum qabla hadhihi maqalat kanu mu'minin. Ini menunjukkan bahwa sebelum mereka mengucapkan olok-olokan tadi, mereka adalah orang-orang yang beriman. Falamma qaluha, tetapi tatkala mereka mengucapkan perkataan olok-olokan tadi, irtaddu anil Islam, murtad dari agama Islam. Nah, jadi jangan dikira ya, dia yakin hanya dengan ucapan la ilaha illallah, di sisi lain dia mengolok-olok syariatnya, di sisi lain dia mengolok-olok orang yang mengamalkan syariat. Nah, falamma qaluha irtaddu anil Islam, tetapi tatkala mereka mengucapkan olok-olokan tersebut, murtad dari agama Islam. Nah, wahum yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hadza mazhun, ini hanya senda gurau, ini hanya candaan. Nah, makanya jangan suka banyak bercanda. Terkadang dengan banyak bercanda ya, ada saja syariat yang terlanggar olehnya. Kamu korban? Tidak. Iya, saya korban. Korban perasaan. Hati-hati. Ya, ini masalah tauqifiyah. Kurban itu hanya pada unta, sapi, dan kambing. Dia mengucapkan, saya korban, tapi korban perasaan. Hati-hati ya, akhi. Bercanda dia. Korban perasaan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ini terkadang ada yang mengucapkan demikian. Hadana Allah wa iya. Li'anna umuraddin la yumzah fiha. Perkara agama itu enggak boleh dijadikan candaan. Naam. Faqad kafarahumullahu ba'da imanihim. Allah telah mengkafirkan mereka setelah keimanannya. Nas'alullah al-afiyah. Kami minta kepada Allah keselamatan dan ya, al-afiyah, permaafan. Fahadza dalilun. Ini dalil. Ala anna man sabballaha wa rasulah au kitabahu au syai'an minal Qur'an au syai'an minas sunnati rasul annahu yartaddu anil Islam wa in kana yamzah. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mencela Allah, rasulnya, kitabnya, atau sesuatu dari Al-Qur'an atau sesuatu dari sunnah rasul, dia murtad dari agama Islam walaupun dalam rangka bercanda. Naam. Qala wa aina alladziina yaqulun? Mana itu orang yang mengatakan la yartad, tidak murtad, kecuali idza nawa min qalbihi, apabila hanya niat, kecuali dia meniatkan dari hatinya. Jadi Syekh menantang orang-orang yang mengatakan mencela syariat tidak murtad kalau tidak datang dari hatinya. Ya, itu enggak apa-apa, hatinya tetap membenarkan walaupun dia mengolok-olok, walaupun dia bercanda dengan syariat. Maka ditantang oleh Syekh, ya, mana orang-orang yang mengatakan tidak murtad kecuali niat dari hatinya, walaupun mencela Allah, walaupun mencela Rasul, mencela Al-Quran. Nah, kami tidak menghukumi kecuali dia yakini dengan hatinya. Nah, manahkum alaihim bimujarradi takallum awit talafud awil fi'al. Nah, jadi orang tadi mengatakan yang mengolok-olok syariat, yang mencela syariat tidak murtad kecuali olok-olokan itu memang datang dari keyakinan hatinya. Ya, kami tidak menghukumi mereka murtad sebatas ucapan, sebatas mengucapkan, ya, kecuali datang dari hatinya. Maka kata syamin aina atau bihadzal kalam wa hadzal qaid. Dari mana orang ini mengatakan demikian, ya, bahwa tidak murtad kalau tidak datang dari hatinya. Nah, lihat. Allahu hakama alaihim biriddah wa hum yaqulun kunna nakhudu wa nal'ab. Lihat di ayat tadi. Allah menghukumi orang-orang yang mengolok-olok tadi dengan kemurtadan. Ya. Padahal mereka hanya mengatakan kami nakhudu wa nal'ab, kami hanya bercanda dan bersenda gurau saja. Bukan datang dari hati, tetapi apa? Ya. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir sebelum beriman. Nah. Barakallahu fikum. Maka apabila ada orang yang mencela syariat, mencela apa yang kita amalkan dari syariat ini, sampaikan kepada dia, ya akhi, ini syariat. Jenggot ini syariat, memanjangkan, memendekkan pakaian di atas mata kaki, ini syariat. Antum mengolok-olok jenggot, mengolok hijab, mengolok-olok isbal, mengolok-olok syariat siwak dan lain sebagainya, itu sama saja sudah mengolok-olok pembuat syariat. Hati-hati ya akhi, ini sebab kemurtadan, jangan antum lakukan. Nah, kalau mau bercanda, bercanda yang lain. Nah, barakallahu fikum, sampaikan. Ya. Mudah-mudahan dengan disampaikan demikian dia berpikir, oh iya, ini Rasulullah, syariatnya Rasul menyampaikan demikian, hadisnya, nah, ini Al-Qur'annya seperti ini, menjelaskan tentang syariat ini. Mudah-mudahan dia berpikir dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah. Allahu hakama alaihim biridda wa hum yaqulun kunna nakhudu wa nal'ab. Allah telah menghukumi mereka dengan kemurtadan. Padahal mereka mengatakan kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Hum mu'minuna billahi wa rasulihi muwahhidun walakin lamma qalu hadhil maqalah ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sebelumnya mereka beriman kepada Allah, kepada rasulnya, muwahhidun dari ahli tauhid. Tetapi ketika mereka mengucapkan perkataan olok-olokan ini, kafir setelah keimanan mereka. Nah, walam yakul, dan Allah tidak mengatakan in kuntum ta'taqiduna hadza, ya, kecuali kalau kamu meyakini dari hatimu. Nah, Allah tidak katakan itu, tetapi Allah hanya katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Tidak ada ucapan Allah kecuali kalau ada keyakinan dari hatinya. Tidak. Nah, ini menunjukkan sekalipun hatinya tidak meyakini, tetapi kalau ucapannya mengolok-olok syariat, ya, dia bisa terjatuh ke dalam kemurtadan. Nasallahu al-afiyah. Fayajibu annal umura tangzil manazilaha wala natadakhal fiha biziyadati aw naqsin aw taqyidatin min indi anfusina. Maka perkara-perkara itu telah digugurkan dari kedudukannya dengan diolok-olok tadi. Nah, wala natadakhal, dan kami tidak ikut campur mentafsirkan ayat kalau enggak dari hatinya, enggak apa-apa. Nah, mana Allah sudah katakan, Allah tidak mengatakan kecuali datang dari hatinya. Tidak, Allah langsung hukumi qad kafartum ba'da imanikum, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang dengan penjelasan-penjelasan. Nah, barakallahu fikum. Rattaba hadza 'ala al-qaul. Allah barakallahu fikum mengucapkan kalimat kafartum ba'da imanikum setelah ucapan tadi. Nah, rattaba hadza 'ala al-istihza. Allah ucapkan berikutnya ya setelah olok-olokan mereka. Nah, walam yuqayyidhu bihadhil quyud, dan tidak mengaitkan dengan keyakinan hati. Al insanu idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrah yuhkam alaihi biriddah. Seseorang yang berbicara dengan perkataan kufur tanpa ada paksaan, maka dia dihukumi dengan kemurtadan. Hati-hati. Seseorang yang mengucapkan perkataan kufur tanpa ada paksaan, dia dihukumi dengan kemurtadan. Nah. Barakallahu fikum. Seperti ada kiai ya yang sudah kami sampaikan, dia mengolok-olok, saya itu lebih senang ya kalau setan sholat bersama kami, bergabung di shaf kami. Nah, jangan seperti orang-orang Wahabi, kalau sholat harus rapat. Kalau kami senang ada celah biar setan masuk ikut sholat dengan kami. Subhanallah. Apa kata Rasul? La tada'u furujati li syaiton. Jangan biarkan celah-celah shaf yang bisa dijadikan celah untuk setan merusak sholat kalian. Rasul sudah memberikan peringatan, rapatkan supaya setan jangan masuk ke celah tersebut. Artinya apa? Artinya syariat menyuruh untuk merapatkan shaf supaya tidak dijadikan kesempatan oleh syaitan masuk dan merusak sholatnya orang yang sholat. Lah ini kiai ini mengatakan, saya senang kalau syaitan masuk. Ya akhi, syaitan sholat di situ bukan untuk sholat bersama kalian. Masuk ke celah-celah itu bukan untuk sholat bersama kalian, tetapi untuk merusak sholat kalian. Nah, apa itu hijab? Hijab itu budaya. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Allah? Faidah sa'atumuhunna fas'alu miwaro'i hijab. Kalau kamu meminta butuh sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, para kaum mukminat, minta dari belakang hijab. Hijab ada syariatnya. Dikatakan budaya. Min aina atau bihadzal kalam. Dari mana mereka mendatangkan ucapan ini? Nah, apa itu jenggot? Jenggot itu hanya orang-orang Arab saja. Orang-orang Indonesia enggak ada jenggotnya, enggak perlu. Siapa yang mengatakan demikian? Nah, barakallahu fikum. Amma in kana mukrohan fa hadza la yartad. Tetapi kalau dipaksa, maka tidak murtad. Nah, tapi paksaan juga ada ketentuannya, ada dhawabitnya. Tidak semua paksaan bisa diturutin. Paksaan yang dimaksud boleh mengucapkan perkataan kufur, ini kalau paksaannya waqi' terjadi. Ya. Ini golok atau pedang sudah di leher. Ucapkan ada Tuhan selain Allah, kalau tidak saya penggal kamu. Dan pedang sudah di leher. Kalau dia mengucapkan selain ini Allah, hanya Allah, dia bakal dipenggal. Dia dipaksa saat ini. Dan paksaannya bukan main-main. Maka dalam keadaan seperti ini boleh dia mengucapkan perkataan kufur. Iya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa, nah hatinya tetap di atas keimanan. Nah. Barakallahu fik. Tapi kalau yang memaksa anak kecil, anak-anaknya, abi bilang ada Tuhan selain Allah. Iya. Pakai pedang-pedangan di lehernya. Dia mengucapkan, "Iya, ada Tuhan selain Allah." Murtad dia. Kenapa? Paksaannya tidak terjadi. Paksaannya bukan paksaan yang waqi'. Nah. Disuruh sama anaknya, abi buka puasa enggak? Iya. Kalau enggak, nanti saya akan ini sama abi. Anaknya atau anak kecil yang disingkirkan begitu saja sudah hilang paksaan itu. Nah, diturutin ya terjadi. Dipaksa sama anaknya lagi, abi ceraikan umi, bercanda. Iya, saya cerai ibumu. Terjadi. Kenapa? Karena paksaannya sesuatu yang dapat dihilangkan. Kecuali kalau paksaannya misalnya pedang di leher, ya ceraikan istrimu, kalau tidak kamu saya penggal. Iya, saya cerai istri saya. Maka dia tidak jatuh talak. Nah, tapi kalau candaan, paksaannya hanya paksaan yang tidak berarti, dia turutin, terjadi. Nah, jadi tidak semua paksaan itu dapat dihukumi sebagai paksaan. Terkadang ada paksaan yang hanya senda gurau, ya. Maka ini tidak diturutin, kecuali kalau paksaannya itu benar-benar terjadi, jika tidak dilakukan, maka tidak mengapa. Kecuali kalau berkaitan dengan anak Adam. Kecuali kalau paksaannya berkenaan dengan anak Adam, maka tidak boleh diturutin. Nah, bunuh si fulan. Kalau tidak kamu saya bunuh. Jangan, gak boleh kita. Karena berkaitan dengan anak Adam. Ambil kehormatan si fulana, kalau tidak kamu saya bunuh. Gak boleh, karena berkaitan dengan anak Adam. Ambil harta si fulan, kalau tidak kamu saya bunuh. Gak boleh, karena paksaan berkaitan dengan anak Adam. Tapi kalau paksaan itu berkaitan dia dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah akan ampuni dia selama hatinya tetap mengimani. Nah, naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.